kita akan berbakti. Lakukan apa yang bisa kita beri dengan sepenuh hati. Kita akan mengabdi. Terima kasih atas segala prestasi. Salam Indonesia.